mewujudkan masyarakat yang mandiri membutuhkan Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM. Bukan ku tak suka lagu cinta yang indah merdu dan mempesona. Aku ingin sesuatu yang lain yang membuatku tetap bergelora. Ku ganti-ganti channel radioku, ku cari-cari frekuensi itu. Selalu ku tunggu keras suaramu, stasiun favorit kebanggaanku. Aku bergoyang, tak akan tenang. Rock Radio, aku menari, aku menari, takkan berhenti. Rock Radio, dengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati. Rock Radio. Masa mudaku, kau cerahkan gelapnya hariku, kau redakan semua masalahku. Aku melayang, aku bergoyang, tak akan tenang. Rock Radio, aku menari, aku menari, takkan berhenti. Rock Radio, dengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati. Rock Radio. Aku bergoyang, tak akan tenang. Rock Radio, aku menari, aku menari, takkan berhenti. Rock Radio, dengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati. Rock Radio. Yeah.